berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Bagaimanakah janji yang suci, yang katamu tak berganti? Thank you.